aku bila kau jauh, jauh-jauh dari hidupku. Sampai kapan ku harus mempertahankan perjalanan cinta yang tak lagi sama? Berharap kita selalu bersama, ku selama-lamanya. Alhamdulillah, wa syukurillah, akhirnya kita mulai bersama.